dari hadis itu ikhwatahman warhamukum barakallahu fikum, boleh membeli barang sistem tunda dengan batas, dengan apa, dengan pembayaran yang tidak ditentukan. Ya, di sini barakallahu fikum Aisyah mengatakan fa akhadta minhu sawfain nasi'atan ila maisarah. Ya, ya qali bikum rahmanahumku, sehingga engkau bisa mengambil membeli amarat dari orang tersebut, ya, dua baju dibayar tunda sampai diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bayar. Lah kita enggak tahu nah amarat ila maisarah itu sampai kapan. Ya, kan itu ya. Sampai kapan kita enggak tahu. Ya qali bikum rahmanahumku barakallahu fikum. Bisa sehari langsung dapat rezeki, bayar bisa kan ya. Kan itu tentang menorah mukmin para kalau. Ya, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa bahkan mungkin bisa setahun, bahkan bisa bertahun-tahun. Ya kan itu enggak ada itunya. Kan itu tentang menorah mukmin. Dan ditanbih ikhwan fillah tentang menorah mukmin mentang-mentang boleh semacam ini, ya. Ternyata dia punya 6 tujuan. Karena memang enggak pingin bayar. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Enggak boleh. Ini termasuk zalim. Ya, jadi pas ketika amarakallahu fikum akadnya disetujui ila maisarah, ya, dan dia punya kecukupan dan bisa membayar, maka langsung dibayar. Karena kalau tidak, nah, Rasul mengancam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matul ghani zulmun. Ya. Matul ghani zulmun. Ya, seorang yang punya kecukupan, ya, ya kan ibu cintah, kemudian menunda pembayaran utangnya, maka itu merupakan kezaliman. Ya, ya kan ibu cintah, bila warahmu kumusnya. Nah, ya kan ibu cintah, bila warahmu kumusnya. Faba'atha ilaihi. Maka Nabi SAW pun mengutus kepada orang tersebut. Namarakallah, mengutus kepada orang tersebut, ya, sesuai dengan sarannya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di sini aku telah mengumumkan jawazut tawkil fil bai' wasyira. Fa ba'tha ilaihi, ya, ila marakallah diambil faedah jawazut tawkil fil bai' wasyira. Namarakallah. Ya, selamat ini aku telah boleh mewakilkan orang kepada orang lain, la marqalah dalam membeli atau menjual. Qul bi tinrah min rahmukum jami'an. Ya, dalam hadis ini wadhih, Rasulullah SAW mengutus orang untuk datang kepada, ya, pemilik barang, la marqalah, untuk apa, melakukan transaksi kan itu ya. Qul bi tinrah. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Rasul juga pernah na'amarakallahu fikum mengutus salah seorang sahabat, ya, dengan membawa 1 dirham suruh cari kambing. Kan itu ya? Suruh cari kambing. Ya. Ikhwan ibn rahmanir rahimakumullah barakallahu. Sehingga ikhwan ibn dalam hal itu ikhwan rahimakumullah wakil itu sebagai amin, ya, sebagai orang yang terpercaya, na'amarakallahu fikum berupaya untuk na'amarakallahu fikum mendapatkan apa yang diinginkan oleh, ya, na'amarakallahu, orang yang percayanya. Kan ya? Kalau ibn rahmin wa rahmukumujim. Dalam kasus ini, dia pun datang kepada orang tadi, melakukan transaksi. Berhasil enggak berhasil na'amarakallahu fikum, urusan belakangan. Kan ya? Kalau ibn rahmin wa rahmukumujim. Yang berhasil seperti dalam hadis yang disebutkan, ya, tadi na'amarakallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang sahabat untuk cari kambing dengan uang 1 dirham, 1 dinar kan ya. Ya kalau ini rahmani wa rahmakumujim, sampai di pasar uang 1 dinar itu dibelikan 2 kambing. Ya, berhasil dia na'amarakallahu fikum, maunya 1 kambing dapat 2 kambing. Na'amarakallahu fikum. Kemudian dijual lagi satunya 1 dinar. Ya, jadi uangnya utuh 1 dinar pulang kepada Rasulullah SAW. Uang yang 1 dinar dikasihkan Rasulullah SAW, kambingnya diserahkan. Kok bisa seperti itu? Diceritakan. Akhirnya Rasulullah SAW pun mendoakan barokah untuk orang tersebut. Berhasil, na'amarakallahu fikum. Ya. Sementara ini enggak berhasil. Ini enggak berhasil. Kata Aisyah, "Fa ba'atha ilaihi fantana." Ya.